Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Setiap insan yang dilahirkan di muka bumi ini memiliki sifat-sifat tersendiri. Namun dengan perjalanan hidupnya, terkadang sifat-sifat itu akan berubah. Yang sebelumnya memiliki sifat jelek bisa berubah menjadi orang yang bersifat baik. Begitu pula sebaliknya, yang sebelumnya memiliki sifat yang buruk bisa berubah menjadi orang yang bersifat sebelumnya dia memiliki sifat baik akan berubah menjadi orang yang bersifat buruk. Itu semua barakallahu fikum, di antara pengaruh yang terbesar adalah persahabatan. Dengan siapa dia bersahabat, bagaimana cara dia bersahabat. Barakallahu fikum. Dari sifat-sifat itu ada dua sifat yang harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai sifat tersebut masih ada pada diri kita. Sifat ini barakallahu fiikum adalah sifat yang jelek. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Barakallahu fikum. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang derajat sanadnya itu hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Artinya awalnya itu lemah, namun dikarenakan ada penguat-penguat, ada hadis-hadis yang semakna, derajatnya menjadi naik, hasan. Bagus ataupun hasan itu karena sebab yang lain, bukan apa? Karena sanad itu sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatan la yajtami'ani fi mu'minin. Dua peringai, dua sifat yang tidak akan mungkin berkumpul pada orang yang beriman. Di sini barakallahu fikum diungkapkan dan kata nakirah mu'minin. Tidak akan berkumpul pada orang yang beriman. Mau dia muda, mau dia tua, mau laki-laki, mau perempuan, mau dia ajam, orang apa, non-Arab, atau dia orang Arab. Dua sifat ini tidak akan berkumpul pada dua orang tersebut. Sifat yang pertama adalah al-bukhlu, sifat bakhil. Sifat yang kedua adalah wasu'ul khuluqi, sifat apa? Akhlak yang jelek, su'ul khuluq. Jeleknya akhlak dia. Barakallahu fikum. Yang namanya bakhil itu adalah su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Namun dikhususkan di sini dengan apa? Al-bukhlu, bakhil. Barakallahu fikum. Kita sering mendengar kata bakhil. Bahkan seakan-akan sudah menjadi bahasa kita ya. Bakhil. Apa artinya bakhil? Hah? Pelit. Medit. Nah, bakhil ini barakallahu fikum sebuah sifat yang sangat tercela. Bakhil dengan tutur kata, bakhil dengan harta, bakhil dengan waktu, bakhil dengan ilmu, dan bakhil dengan perbuatan. Jadi jangan sampai tergambar yang namanya bakhil itu apa? Harta saja. Bakhil dengan ilmu, bakhil dengan tutur kata, bakhil dengan apa barakallahu fikum? Perbuatan, bakhil dengan waktu. Baik. Seperti apakah yang dikatakan bakhil dengan tutur kata? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya. Hadis ini barakallahu fikum, kalau kita membaca kitab Tazkiyatun Nufus, tazkiyah, pembersihan jiwa, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang apa? Bagaimana seorang insan itu menjadi sosok yang berakhlak mulia. Hal-hal yang menyebabkan jiwa itu jelek, itu disebutkan di situ. Hal-hal yang menyebabkan orang itu menjadi taat kepada Allah disebutkan di situ. Penunjang-penunjangnya. Nah, kata Rasulullah SAW, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang namaku disebut, kata Rasul, di sisinya tidak mau bersolawat kepadaku. Dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi barakallahu fikum, kalau kita mendengar orang mengatakan, loh, Nabi Muhammad, mestinya kita apa? Sallallahu alaihi wa ala alim. Tapi enggak perlu borong-borong. Sallallahu alaihi wa ala alim. Bisa dalam apa? Hati-hati kita. Al-bakhil. Nah, ini barakallahu fikum. Nama Nabi kita disebut, man dzukirtu indah, kata Rasulullah SAW. Orang yang aku itu disebut di sini. Jadi dalam majelis, ada yang menyebut apa? Nabi kita, kemudian dia tidak bersolawat. Itu kata Rasul, bakhil. Masya Allah. Tutur kata kan, dengan lisan. Ya, dengan lisan. Dengan lisan saja dia tidak mau apa? Menjadi sosok yang dermawan, barakallahu fikum. Menjadi sosok yang dermawan, al-bakhil. Orang yang barakallahu fikum tidak mau bersolawat kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Padahal keistimewaan solawat itu luar biasa. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man salla alaiya wahidan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa? Sepuluh, sepuluh kali. Bagaimana ataupun apa maksud salawat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah menyanjung orang tersebut di hadapan para malaikat. Luar biasa barakallahu fikum. Luar, luar biasa. Man sholla alaihi wahidan sallallahu alaihi asra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak apa? So, salawat. Barakallahu fikum. Ini al-bakhil kita ringkas dengan apa? Dengan tutur, tutur kata. Kita jangan sampai pada predikat ini barakallahu fikum. Pakai lisan kita aja kita apa? Bakhil. Yang kedua barakallahu fikum adalah al-bakhilu bil ilm. Bakhil dengan ilmu. Ini orang yang sangat rugi, sangat-sangat rugi. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau membahas hadis Rasul alaihi assalatu wassalam, barakallahu fikum, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Bila seorang insan meninggal, maka seluruh amalannya itu akan terputus. Dia sudah tidak mendapatkan pahala, sudah tidak mendapatkan dosa. Illa min thalath, kecuali dari tiga saja yang akan terus mengalir kepada dirinya. Yang pertama barakallahu fikum, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jangan antum gambarkan sedekah jariyah itu misal kita bangun masjid segeluntung kayak gini. Enggak barakallahu fikum. Sesuatu yang sedikit, sesuatu yang sedikit kalau untuk kepentingan umat itu juga dikatakan sebagai apa? Sedekah jariyah. Saya kasih contoh barakallahu fikum, murah mudah tetapi pahalanya luar biasa. Mau? Baik. 50 ribu aja sebulan. Listrik ini barakallahu fikum. Deh, listrik masjid. Listrik masjid barakallahu fikum, ketika listrik dimanfaatkan masjid barakallahu fikum untuk azan, siapa yang dapat pahala? Muadzin yang mengkondisikan tempat, dan siapa? Yang membeli listrik. Untuk taklim, siapa yang dapat pahala? Penerangan lampu, kipas angin, pengeras suara. Barakallahu fikum. Bayangkan kalau kita barakallahu fikum mengeluarkan harta kita tepat waktu, tepat tuh tujuan, enggak salah. Tidak salah. Masyaallah barakallahu fikum. 50 ribu. Kita parkir satu bulan itu bisa jadi 100 ribu. Satu hari parkir berapa ribu? Kalau kita parkir motor sekali parkir 1000, dua kali parkir 2000. Padahal setiap hari kita parkir. Setiap hari kita parkir. Coba kalau dari apa barakallahu fikum uang sisa belanja 1000 kita simpan, 1000 kita simpan, 1000 kita simpan. Ini pakai sekarang pakai listrik pulsa sini ya? Belum. Pakai listrik pulsa kita beli pulsanya 25.000 kita masukkan sendiri. Siapa yang tahu? Tapi pahalanya terus mengalir selama listrik itu masih apa dimanfaatkan. Ini namanya sedekah jariyah, terus mengalir, tidak harus banyak. Yang kedua barakallahu fikum, intinya adalah yang kedua ini, yaitu ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Ilmu yang diambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah taala dalam hadis ini menjelaskan ilmu yang diambil manfaatnya tidak harus seorang itu memiliki ilmu yang luas. Ilmu yang banyak, bisa berbicara di mimbar-mimbar, bisa mengisi taklim, bisa mengisi daurah, bisa barakallahu fikum, tidak. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaatnya adalah walaupun syai'un qalil, walaupun sesuatu yang sedikit. Walaupun sesuatu yang sedikit, kita ajari anak kita baca Al-Qur'an barakallahu fikum. Kita ajari anak kita baca Al-Quran. Kita semua bisa baca Quran kan? Kita ajari anak kita yang masih kecil untuk membaca apa? Al-Quran. Barakallahu fikum. Jangan sampai bakhil dengan hal ini. Atau mengandalkan siapa? Ustaz atau ustazah? Ustazah. Atau guru TPA. Barakallahu fikum. Kalau kita dalam masalah ilmu yang kecil, yang sedikit ini bakhil, kita itu ruginya luar biasa. Barakallahu fikum. Luar biasa. Anak kita, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala beri umur panjang 90 tahun, dia dari umur 6 tahun sudah bisa baca Al-Quran. Dari umur 6 tahun sudah bisa baca Al-Quran karena kita yang didik. Berarti 84 tahun dia baca Al-Quran, yang dapat pahala siapa? Sang anak dan sang pendidik. Iya kan? Sang anak dan sang pendidik. Ini barakallahu fikum. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah taala ketika membawakan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, barakallahu fikum, seingat saya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang membantu persiapan perang, maka dia telah terhitung sebagai orang yang berperang. Kata beliau, hadis ini adalah hadis yang dijadikan sebagai dalil atas sebuah kaidah, man aana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah, barang siapa yang membantu seorang untuk mengerjakan ketaatan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana lahu ajri, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Bayangkan barakallahu fikum. Anak kita membaca surat Al-Fatihah, kita dapat pahala. Anak kita membaca surat Al-Baqarah, kita dapat pahala. Anak kita membaca surat Al-Imran, kita dapat pahala. Anak kita setiap bulan dia khatam sekali membaca Al-Quran, kita dapat pahala. Luar biasa barakallahu fikum. Nah, berarti kan rugi orang yang bakhil ini. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatan, dua sifat yang tidak akan mungkin terkumpul pada orang yang beriman. Yang pertama itu sifat bakhil. Bakhil terhadap ilmu tidak akan mungkin ada pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya sedikit dari ilmu, kita punya sedikit dari ilmu, kita sampaikan. Kepada siapa? Kepada saudara kita, kepada putra-putri kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita dan seterusnya. Sampai-sampai barakallahu fikum para ulama menyebutkan bahwa ashabuna aghlamin ahalina. Sahabat-sahabat kita itu lebih berharga, lebih istimewa daripada apa? Keluarga-keluarga kita. Ashabuna yudzakirunana 'anil akhirah wa ahaluna yudzakirunana 'anid dunya. Karena sahabat-sahabat kita itu selalu mengingatkan kita dengan urusan-urusan akhirat. Kita ketemu dengan sahabat kita, ketemu dengan ikhwah, pertanyaannya apa? Besok ada talim enggak? Daurahnya kapan? Terus pertanyaan-pertanyaan mengingatkan masalah apa? Akhirat. Tetapi kalau ahaluna, keluarga kita ketemu dengan keluarga kita yang paling sering diingatkan apa? Beras, minyak, apalagi barakallahu fikum. Saya masuk ke rumah, bi, gasnya habis. Masuk ke rumah lagi, beli susu ya bi. Semua diingatkan. Barakallahu fikum. Sampai ada ungkapan seperti itu. Betul-betul apa? Yang namanya orang beriman itu tidak akan pernah bakhil dengan apa? Ilmu. Dia punya kemampuan untuk apa? Menyampaikan, pasti dia sampaikan. Terlebih lagi barakallahu fikum, Rasulullah SAW telah memotivasi. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mengajari Al-Quran dan belajar Al-Quran. Termotivasi kita barakallahu fikum untuk mempelajari agama Allah dan untuk mengajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan agama Allah kepada sahabat-sahabat kita. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita bakhil dengan ilmu. Jangan sampai kita bakhil dengan ilmu. Barakallahu fikum. Terlebih lagi yang namanya bakhil itu dalam dua hal. Yang pertama dalam perkara wajib, yang kedua dalam perkara apa? Sunnah, mustahab. Dua hal ini tetap tidak diperbolehkan, walaupun satu wajib, walaupun keduanya sunnah, ataupun yang satu adalah sunnah, tetap dua-duanya itu tidak diperkenankan. Bakhil ilmu dalam perkara wajib. Kita melihat istri kita melakukan sesuatu yang kurang tepat dan gak tepat, menyelisih perkara agama, berarti wajib gak kita untuk mengingatkan? Wajib. Kenapa kita wajib mengingatkan? Karena kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dia salah, tidak tepat dalam bahasa syariat. Berarti kita bisa menyampaikan. Kita bisa menyampaikan. Terlebih lagi barakallahu fikum, Rasulullah SAW telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah ra'in. Apa itu ra'in? Orang lebih sering mengartikan pemimpin. Ya, setiap kalian itu apa? Pemimpin. Kalau barakallahu fikum kata ra'in itu, barakallahu fikum, kalau manusia dengan binatang itu apa? Pengembala. Dia itu barakallahu fikum betul-betul orang yang mengontrol. Setiap kalian itu punya tanggung jawab untuk hal itu. Dan setiap kalian, setiap kita itu akan bertanggung jawab atas orang-orang yang kita pimpin. Kita mimpin keluarga. Keluarga kita melakukan kesalahan. Kemudian kita tidak menegurnya, kita tidak menasehatinya. Padahal itu wajib untuk kita lakukan. Nah, bakhil yang seperti ini barakallahu fikum sangat membinasakan. Sangat membinasakan. Waliyadu billah. Bakhil dengan apa? Ilmu. Terhadap keluarga kita, terhadap anak kita. Anak kita melakukan kesalahan, misal sepuluhnya aku udah bosan sekali nasinya. Barakallahu fikum, gak boleh. Tetap tidak diperbolehkan. Lihat barakallahu fikum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana keluarganya ketika menolak dakwahnya? Bagaimana putra-putrinya ketika menolak apa? Dakwahnya. Bagaimana ketika beliau melihat putranya tidak mau mengikuti dakwahnya sampai pada tahapan sudah hampir berpisah. Sudah hampir berpisah. Apa itu? Ketika banjir sudah didatangkan, Nabi Nuh dan kaum yang beriman kepada Allah masuk naik ke dalam apa? Naik ke kapal, putranya apa? Manjat gunung, naik gunung. Masih dinasihati. Bukan apa, sudahlah urusan dia sudah tak nasihati berulang kali. Tidak, tapi apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam? Ya bunayya rakam ma'ana, wahai putraku, ayo naik bersama kami. Dalam selama dia bergaul, beliau bergaul, terjadi permusuhan, penolakan dan segala macam, tidak nurut. Tidak apa, Nuh? Nurut. Tetapi barakallahu fikum, apakah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kemudian dendam meninggalkan? Jawabnya tidak. Tetap masih diberi ilmu, tetap masih dinasihati. Kita juga demikian barakallahu fikum. Dalam problem rumah kita, kita mendapati anak kita yang sudah ABG, anak kita yang sudah mulai apa? Mengenal dunia dan sudah mulai apa? Merasa bisa sendiri dan segala macamnya, sudah tidak mau nurut dengan apa orang tua. Jangan sampai kita lepas tul, tidak. Tetap upaya demi upaya terus. Kita apa? Kita melihat anak kita melakukan kesalahan, jangan sampai bosan untuk menasihatinya. Dia Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, ya bunayya kemana? Wahai putraku, ayo naik bersama kami. Ayo berjalan bersama kami. Supaya mendapatkan apa? Keselamatan. Keberuntungan. Tidak ada bosannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam menasihati siapa? Putranya. Tidak bakhil dengan apa? Ilmu. Nah, kita para kalian jangan sampai bakhil dengan ilmu. Rasulullah alaihi salatu wasalam memotivasi kaum muslimin untuk betul-betul apa? Mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu kata Allah. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian yang sangat merugikan. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Yang ketiga dan keempat apa? Menyampaikan apa? Ilmu. Apa itu menyampaikan ilmu? Tawasibil haq, tawasibil sabar. Kalau kita mau menyampaikan ilmu, berarti apa? Kita akan terbebas dari apa? Kerugian, kebinasaan. Tetapi barakallahu fikum, kalau kita bakhil dengan ilmu, kita akan apa barakallahu fikum? Akan binasa, tidak masuk dalam empat sifat yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa barakallahu fikum. Nah, dari sini memotivasi kita untuk lebih bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Terus bersemangat, bersemangat. Satu faedah kita hafal, kita ingat, kita hafal, kita ingat, kita amalkan, kita ajarkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala barakallahu fikum berupaya untuk mengamalkan hadis yang beliau pahami, yang beliau tulis, walaupun hanya apa satu kali. Musnad Imam Ahmad ratusan ribu hadis. Kata beliau rahimahullah taala, "Ma katabtu hadisan illa waqad amiltu walau mar." Oh, kama qala rahimahullah taala. Tidak, aku tidak menulis satu hadis kecuali aku telah mengamalkan walaupun satu kali saja. Walaupun apa? Satu kali saja. Pernah diamalkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Berarti barakallahu fikum, kitab Musnad Ahmad yang berjilid-jilid barakallahu fikum, yang berjilid-jilid besarnya, banyaknya hadis yang tertulis di situ, ternyata semua sudah pernah diamalkan oleh beliau. Kitab kita barakallahu fikum, buku catatan kita yang sudah berganti berulang kali, alhamdulillah sudah kita amalkan apa? Setiap hari. Oh, masih ada yang belum, tetapi masih punya semangat untuk apa? Mengamalkan. Ini barakallahu fikum. Jangan sampai bakhil dengan apa? Ilmu. Jangan sampai bakhil dengan ilmu. Kita punya kemampuan untuk menyampaikan, harus kita upayakan. Karena itu sebagai barakallahu fikum, itu sebagai kebaikan kita setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal, kita punya anak cuma satu, qadarullah barakallahu fikum, cuma apa sah? Satu, alhamdulillah soleh atau soleha. Coba kalau seandainya banyak solihin, solihat, luar biasa. Setiap hari ada yang mendoakan, setiap hari mendapatkan kebaikan dari putra-putri tersebut. Tapi barakallahu kita punya pendidikan ataupun kita telah menyampaikan ilmu, kemudian orang yang barakallahu fikum mendengarkan ajaran kita, mendengarkan nasihat-nasihat kita, dia mengamalkan, kita beruntung. Kita punya harta walaupun sedikit, kita sedekahkan untuk apa aja jariah, kita juga apa beruntung luar biasa barakallahu fikum. Nah, al-bakhil tidak akan mungkin ada, ataupun bakhil dan akhlak yang jelek tidak akan mungkin keduanya terkumpul pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu bakhil dengan apa? Ilmu. Yang ketiga adalah al-bakhil dengan waktu. Bakhil dengan apa? Wah, waktu. Tapi barakallahu fikum, kepada siapakah kita bakhil dengan waktu? Banyak barakallahu fikum. Kepada keluarga kita. Keluarga kita itu barakallahu fikum adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan, kebaikan kita. Kita jangan cuma sebatas menuntut hak kita daripada pada keluarga, keluarga kita. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, la yasluhu li basharin ayasjuda li bashar. Tidak boleh seorang manusia itu sujud kepada manusia yang lain. La salaha li basharin ayasjuda li bashar la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li adami haqqiha haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada yang lainnya, kepada saudaranya, maka yang akan aku perintah adalah seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan saking besarnya hak suami yang harus dia tunaikan. Jadi pegangan. kencengnya luar biasa. Apa itu barakallahu fikum? Untuk menuntut hak yang ada dirinya. Nih, kalau seandainya boleh sujud, kamu tuh harus sujud kepadaku. Ini menunjukkan kewajibanmu itu sangat besar. Tapi barakallahu fikum, kemudian kita tidak menunaikan kewajiban dia, tidak barakallahu fikum. Harus kita tunaikan. Harus kita tunaikan. Mereka punya hak, kita harus tunaikan hak kita, apa? Hak mereka. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau betul-betul berupaya untuk menunaikan hak istrinya sebagaimana beliau telah menuntut haknya. Beliau menuntut hak beliau kepada istrinya. Setelah ditunaikan oleh sang istri, maka apa? Sahabat Ibnu Abbas pun berupaya menunaikan hak siapa? Sang istri. Tapi barangkali saya mau tanya ini. Apa hukum seorang laki-laki taat kepada istri? Mematuhi, memenuhi permintaan istri, apa hukumnya? Terbalik dulu. Apa hukum seorang wanita nurut ataupun mentaati permintaan istri? Permintaan suami, apa hukumnya? Wah, masya Allah, wajib, sepakat ya. Luar biasa, ini hak ini. Ini apa? Hak. Nah, sekarang saya balik pertanyaan barakallahu fikum. Apa hukum seorang suami mentaati permintaan sang istri? Jawabannya barakallahu fikum, kalau sang istri sudah menunaikan kewajiban dia, maka antum pun harus wajib menunaikan hak sang istri. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi para istri itu seperti apa yang telah diwajibkan kepada sang istri. Bagi para istri lahunna, mithlu seperti apa yang 'alaihinna diwajibkan kepada siapa? Mereka. Kalau mereka diwajibkan untuk A dan sudah ditunaikan, maka sang istri punya hak untuk meminta apa? A kepada antum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimasakkan misalnya. Bi, mas, apa lagi panggilannya? Pak, Kang, ini saya sudah masak, saya capek, tolonglah nyuci piringnya. Apa hukumnya? Antum pulang kerja, gimana ini kok belum masak, belum mateng? Wah, antum marah-marah misal para ulama. Berarti harus masak, misal demikian. Nah, ternyata setelah masak, capek segala macam, minta tolong. Mas, tolonglah, aku capek banget, piringnya dicuciin lah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna, perhatikan para ulama itu. Dan bagi sang istri seperti apa yang telah diwajibkan kepada sang istri. Loh, kan tugas suami nyari duit, urusan rumah kan, urusan wanita. Barakallahu fikum, pekerjaan istri luar biasa. Pekerjaan istri luar biasa. Melelahkan. Mungkin terlihat ya kayak gitu aja. Saya pernah punya teman, barakallahu fikum, dia pernah cerita ke saya. Jadi setelah barangkali hari-harinya dia ngajar di pondok, kesibukan daripada subuh sampai maghrib, pada maghrib barangkali baru istirahat di rumah. Bayangkan, lelah kan, capek pada subuh dia harus ngajar jam 8, dia dengan pendidikan pada zuhur, kemudian pada setelah itu istirahat pada asar, lanjut lagi pada maghrib, lanjut lagi. Lelah, masya Allah. Merasa pede, masya Allah, saya sudah menunaikan kewajiban saya. Pas liburan, sang istri, mas, coba mas ngurus rumah sehari saja. Benar barakallahu, diurus rumahnya satu hari. Dari awal pagi dia nyapu, dia masak, dia nyuci, dia momong anaknya, tiga anaknya waktu itu, sundulin lagi masalah barakallahu fikum. Setelah itu malamnya ditanya, gimana mas? Ternyata lebih capek. Berarti apa kalau yang pengorbanan istri kita itu apa? Luar biasa, jangan kita remehkan. Jangan kita pandang sebelah mata, lihat rumah berantakan, ngapain aja satu hari di rumah? Barang tidak diperkenankan seperti itu. Terlebih lagi ada firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Nah, bakhil dengan waktu. Bakhil dengan apa, Pak? Waktu. Kita barakallahu fikum dalam satu hari itu sudah bermuamalah dengan manusia begitu banyak. Dengan manusia begitu, begitu banyak. Maka jangan sampai barakallahu kita bakhil dengan waktu. Dengan istri kita tidak mau apa? Tidak mau barakallahu fikum open. Enggak duduk ngobrol. Enggak apalagi barakallahu fikum bercanda di rumah. Ada waktu kosong tidur. Misal demikian barakallahu fikum. Jangan sampai barakallahu fikum. Al-bakhilu bil waqt. Bakhil dengan waktu terhadap istri, terhadap keluarga kita. Pelaku semua. Barakallahu fikum. Upayakan. Di rumah kita sempatkan untuk apa? Sendaguro dengan istri kita. Bercanda dengan istri kita. Bercerita dengan istri kita. Yang memang layak untuk kita ceritakan dalam kegiatan pekerjaan kita. Kegiatan dakwah kita. Kita ceritakan. Yang jangan, supaya istri tidak ikut mikir. Yang masalah-masalah. Gak usah kita apa? Pikirkan. Kita sampaikan. Pekerjaan muncul masalah kita sampaikan ke istri. Istri juga ikut apa? Mikir akhirnya apa? Di luar kita masuk kantor, masuk ke rumah kita juga masuk kantor. Padahal mestinya barakallahu fikum kita kerja di luar saja, kita di rumah apa? Acara santai dengan apa? Keluarga. Antum menikah pinginnya kayak gitu kan? Di rumah itu untuk santai dengan istri, santai dengan keluarga, atau membantu untuk memikirkan apa? Pekerjaan kita. Jawabannya kan tidak. Dan namanya seorang wanita barakallahu fikum tidak akan mungkin sempurna. Tidak akan mungkin sempurna. Pasti dari satu keadaan menimbulkan keadaan yang berlawanan. Kalau antum pingin, saya pingin istriku itu selalu berpenampilan cantik segala macam. Ya silahkan keluarkan duitnya buat apa? Buat apa barakallahu fikum? Belanja. Beli bedak lah, beli pakaian baju lah. Mi, aku tuh pingin kamu itu berpenampilan cantik. Tapi gak dimodali. Kira-kira jadi gak? Jadi gak? Gak mungkin jadi. Aku tuh pinginnya kamu itu di rumah, ngurus pekerjaan rumah, ngurus anak, dan segala macamnya. Ya, khair. Itu masalah istimewa. Tapi jangan sampai membayangkan antum punya income tambahan dari siapa? Sang istri. Gak akan mungkin ada pemasukan tambahan dari siapa? Sang istri. Kalau antum minta, yaudahlah kita bekerja bersama. Ini segala macam. Kalau istri sudah terjun dalam dunia bisnis, walaupun di dunia maya, misal barakallahu fikum, tetap di rumah berhijab dan segala macamnya, misal akan terbengkalai. Apa yang terbengkalai? Pekerjaan rumah, anak, ini itu dan segala macamnya. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Ini barakallahu fikum hal yang harus betul-betul kita sadari bahwa wanita dan bahkan manusia itu tidak akan mungkin berjalan dalam satu doa dalam dua kok, pasti salah satunya saja. Barakallahu fikum. Bakhil dengan waktu. Jangan sampai apa? Kita bakhil dengan waktu terhadap keluarga kita, baik yang sifatnya wajib ataupun sifatnya apa? Mustahab ataupun sunnah saja. Azan apa? Bisa sampai azan tak ya? Ada lagi? Tapi barakallahu fikum. Insyaallah. Ada ni lah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Kata Rasul, salatu ala waktiha. Ya, salat di awal? Di awal waktu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masih berapa? Masih dua. Yang pertama apa? Yang tersisa. Bakhil dengan harta. Yang kedua? Yang sudah kita ambil. Pertama, bakhil dengan tutur kata. Yang kedua, bakhil dengan ilmu. Yang ketiga, bakhil dengan waktu. Yang keempat, yang belum kita ambil, harta. Yang kelima, perbuatan ataupun amalan. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita menyelesaikan dua hal. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kayak gitu. Tayyib, barakallahu fikum. Hal yang betul-betul harus kita jauhi. adalah sifat takhil tadi barakallahu. Ini satu hadis baru kita ambil satu poinnya. Poin yang kedua adalah apa? Su'ul khuluq. Akhlak yang jelek barakallahu fikum. Saya sampaikan tadi bahwa akhlak yang bakhil itu adalah salah satu dari sifat apa? Akhlak ya, yang jelek. Tetapi kenapa setelah Rasulullah SAW menyebutkan bakhil, menyebutkan akhlak yang jelek? Karena bakhil ini barakallahu hal yang betul-betul harus kita jauhi. Hal harus kita jauhi. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan sedekah yang paling afdol. Itu artinya apa? Paling afdol. Ini sudah salah tapi kaprah. Afdol itu kan sudah paling ya. Paling bagus itu kan apa? Afdol. Paling istimewa itu kan apa? Ah, afdol. Tapi sudah dibahasakan paling afdol. Tapi barangkali sedekah yang paling istimewa. Kata Rasulullah SAW adalah engkau bersedekah ketika engkau sehat, syahih, punya kecintaan yang luar biasa terhadap harta tadi. Punya kecintaan yang luar biasa terhadap apa? Harta tadi. Kita bersedekah, ini sedekah yang paling istimewa. Kita punya uang 1 juta. Dieman, benar-benar dieman. Kenapa? Karena ngumpulinnya 1 bulan 100 ribu, 1 bulan 100 ribu, sudah sampai 10 bulan 1 juta. Tiba-tiba ada himbauan untuk apa? Ta'awun ala albirri wa taqwa. 1 juta dilong 1 sewu kari 100. Dikurangi 50 ribu tinggal 950. Sedekah berapa ini ya? Mikir. Sehat badanmu. Kenapa? Ketika orang sehat itu kan punya angan, punya harapan, punya rencana dengan harta dan segala macamnya. Harta dia pingin ini, dia pingin itu, segala macamnya. Ketika sehat muncul sifat syahih. Sangat senang dengan harta tersebut. Sebagian mengatakan sangat bakhil dengan harta. Berani bersedekah, maka itulah sedekah yang paling istimewa. Itu sedekah yang paling istimewa. Income kita satu hari, pemasukan kita satu hari 50 ribu misal barakallahu fikum. Kita sedekahkan, kita sisihkan untuk sedekah. Eman, tapi kita berani, itulah sedekah yang paling istimewa kata Rasulullah SAW. Yang paling afdol. Ini dalam bab apa barakallahu fikum? Sedekah yang mustahab. Sedekah yang mustahab. Kalau sedekah yang wajib, ada harus dikeluarkan. Enggak ada harus dicari. Contoh barakallahu fikum kepada istri kita. Kita punya uang, kita harus memberi sedekah, memberi nafkah kepada siapa? Istri kita. Wajib tidak? Wajib. Harus kita keluarkan. Kita enggak punya, apa yang harus kita lakukan? Harus mencari guna mengeluarkan nafkah yang sifatnya wajib barakallahu fikum. Ini dua hal yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, kalau tidak hujan. Ya kalau hujan kan gimana lagi, hujan kan ya. Salat aja. Shollu fi buyutikum barakallahu fikum. Tapi sebenarnya enggak pas loh. Sholat memang punya amalan khusus, punya apa kaidah khusus. Ini apa lain lagi. Jangan semua kita sholat aja boleh di rumah, terlebih lagi ini tidak. Sholat punya apa? Ahfal, ahkam tersendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Mungkin yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.